Isnadul fi'il lidhamir. Bersambungnya fi'il dengan dhamir. Ini udah, ini gampang udah. Dhamir di sini namanya musnad ilaih, fi'il dinamakan musnad. Yatasarraful madi di sini yang dimaksud adalah tasrif lughawi ya. Bi'tibari ittisali dhamiri raf'i bihi ila 13 wajhan. Fi'il madi menurut bersambungnya fi'il itu dengan dhamir rafa terbagi menjadi 13. Ini tasrif lughawi bukan istilah ini. Itsnani lil mutakallim. Ya. Dua untuk mutakallim yang berbicara. Nahu nasortu nasorna. Fi'il madi ya. Ini mutakallim. Nasortu li mutakallim wahda. Nasorna li mutakallim ma'al jam. Jam. Wa khamsatu lil mukhatab. Nasorta, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortum. Mukhatab yang diajar. Wasittatu lil gha. Nahu nasara nasara nasaru nasarat nasarata. Atau yang biasa kalian hafalkan nasara nasara nasaru sampai akhir. Hai, kalau sudah hafal amsilah, belajar ini sebenarnya mudah, gampang. Gampang. Paham ya? Kalau sudah hafal am. Wa kadzal mudhari, begitu juga mudhari. Dua untuk mutakallim, ansuru nansuru. Ini mukhatab, tansuru ya Zaid, tansurani ya Zaidani au ya Hindani. Tansuruna tansurina tansurna. Yansuru yansurani. Ini yang gaib. Yansuruna hindun tansuru. Alhindari tansurani, perempuan. Aniswa yansurna. Amitlu almabni lil majhul. Begitu juga yang mabni lil majhul. Wa yatasarraful, kalau mabni lil majhul udah tahu kan? Ini majhul. Nusira nusira nusira yunsaru. Yunsaru yunsarani yunsaruna, sama. Sama. Adapun fi'il amarnya terbagi menjadi lima. Unsur, unsura, unsuru. Unsuri, unsur. Fahimtum? Ya. Jadi itu isnadul fi'il ila dhamir.